kadang ingin aku bertemu dan berbagi waktu yang terlalui. Sukar tuk sadari ku tak boleh mengingini tanpamu. Cinta tak berarti, cinta sudah lewat. Tak kukira kan begini, mengapa harus kau terikat meski telah terucap. Hanya aku yang ada di hatimu. Coba menyisihkan, namun hati tak rela untuk akui kenyataan yang ada kasih. Kau tak mungkin ada di sini tanpamu. Cinta tak berarti, sudah lewat. Tak kukirakan begini, mengapa harus kau terikat meski telah terucap. Hanya aku yang ada di yang selalu di hatimu.